Sepulang dari saat ini, latih diri. Masuk dalam latihan tidak dihargai orang lain. Jauh lebih meningkatkan keikhlasan kita tidak diterima kasihi daripada diterima kasih. Jauh lebih hebat meningkatkan keikhlasan ketika kita tidak dibalas budi. Tenang, akan ada saat Allah melihat semua perbuatan kita. Akan datang balasan dari Allah pada waktu dan bentuk yang paling sempurna, yang membuat kita sangat puas dengan jaminan Allah. Mudah-mudahan Allah menolong kita, selain bisa banyak beramal, diterima amal kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.